Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة، bulan Ramadan seperti ini menambah keyakinan kita yang selama ini kita yakin, hari ini kita tambah yakin. Yang selama ini tidak bisa, kita jadi bisa. Contoh ringan, meninggalkan rokok. Banyak dari kita sulit, tidak sanggup. Kurang. Walaupun semua dokter mengatakan mengganggu kesehatan dan seterusnya, tidak ada dokter yang mengatakan merokok itu baik, dan kita sadar, tapi terus saja. Di bulan Ramadan ternyata kita bisa. Ya, antum yang biasa merokok dari subuh sampai maghrib, alhamdulillah tidak ada yang merokok. Semari pasti terus buka langsung. Ya. Kenapa? Karena antum tahu dosa besar merokok di siang hari di bulan Ramadan. Besar sekali. Ya. Siang hari di luar Ramadan antum dikasih tahu sama kiai-kiai, ustaz, enggak apa-apa. Makruh doa. Coba kalau para kiai itu ngasih tahu haram, semua itu enggak akan rokok. Sejelek-jelek kaum muslimin itu takut dosa. Coba yang rokok bilang enggak dosa, makruh aja. Ya terus aja. Coba bilang dosa, haram, insya Allah berhenti. Ya ini gunanya ilmu fikih. Ya, saya lanjutkan tentang keyakinan. Banyak dari kita yang tidak yakin. Apa misalnya tentang ajal? Adakah hubungannya ajal kita dengan obat? Telat ngasih obat, dokter telat datang. Rumah sakit yang tidak bagus, tidak menafik, adakah hubungannya? Tidak ada. Tidak ada. Ya. Antum punya ibu serangan jantung, dibawa ke rumah sakit, di jalanan macet, enggak bisa bergerak, berjam-jam, akhirnya meninggal di perjalanan. Antum mau bilang apa? Coba gak macet, coba perjalanan lancar, sampai rumah sakit langsung dapat pertolongan, ibu saya mungkin masih hidup. Bolehkah berbicara seperti itu? Tidak boleh. Berarti ini orang tidak percaya takdir, tidak yakin dengan takdir. Ajal tidak ada hubungannya dengan macet. Mau macet, mau lancar, mau ditangani dokter atau tidak, mati tetap mati, ajal tetap ajal. Allah telah catat ajal ibu kita harus di hari itu, di tanggal itu, di jam itu, di tengah kemacetan itu. Allah telah rencanakan jauh-jauh hari, bahkan ribuan tahun yang lalu, 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Apa ini? Keyakinan. Ya. sering saya contohkan kepada antum, ketika kita ditolak lamaran kita, kita melamar pekerjaan ditolak. Kenapa? Karena pihak sana minta suap 100 juta misalnya. Kita gak mau. Akhirnya kita tidak diterima. Teman kita yang prestasinya di bawah kita diterima. Kenapa? Karena mau menyerahkan 100 juta. Apa yang kita katakan? Seandainya saya mau menyerahkan 100 juta, pasti saya diterima. Bolehkah? Tidak. Diterima atau tidak, tidak ada hubungannya dengan suatu. Tapi hubungannya dengan takdir. Allah telah tulis di Lauh Mahfudz bahwa hari itu kita memang ditolak. Meyakini takdir, meyakini tulisan Allah akan membantu kita untuk tidak mau menyuap. Menyuap, tidak menyuap, Allah sudah punya catatan. Takdir kita diterima di perusahaan itu atau ditolak, Allah sudah punya catatan. Dan catatan Allah, apa kata Nabi? Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat, tinta sudah kering. Apa maksudnya? Tidak mungkin berubah. Hari itu kita memang harus ditolak dari perusahaan itu. Sudah ditulis selama apapun yang kita lakukan. Ya. Maka nasihat Nabi kepada seorang bocah umur 8 atau 9 tahun, Ibn Abbas, "Law istama'an nasu ala ayyan fa'uka." Seandainya seluruh manusia sepakat untuk memberikan manfaat kepada engkau, tidak akan sanggup. Tidak akan bisa. Engkau tidak akan menerima syafaat itu, kebaikan itu. Kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tulis. Sebaliknya seluruh manusia sepakat untuk mengeroyok engkau, memudorotkan engkau, menyerang engkau. Engkau tidak akan terkena mudorot. Kecuali dengan apa yang telah ditulis oleh Allah. Kaki kita patah, diamputasi karena dikeroyok oleh orang sekampung. Apakah patah karena dikeroyok? Bukan, karena catatan. Dan seterusnya. Ini bekal bagi kita kaum muslimin untuk tidak pernah melakukan dosa, suap, pelicin untuk meraih tujuan. Kenapa? Ya sudah ditulis. Ya. Jadi sebelum antum menyuap, antum harus ada di hati antum yang saya suap atau tidak nih? Allah sudah punya catatan. Tender saya diterima atau tidak? Lamaran saya diterima atau tidak? Gitu. Ya. Maka buat apa kita melakukan hal yang haram? Ya. Nah, dalam rangka itulah saya bacakan sebuah hadis yang mudah-mudahan menambah keyakinan kita. Hadis ini sahih, riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Qabsyah Umar bin Sa'ad Al-Anmari, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: "Salasatu uqsimu alaihim." Ada tiga perkara yang aku bersumpah. Nabi enggak usah bersumpah, kita percaya. Ini beliau bersumpah. Kalau kita ragu, terlaluan kita, kebangetan. Ya. Nabi berbicara biasa. Ya. Orang akan selamat dari neraka walaupun dia hanya bisa sedekah sebutir kurma. Kita percaya sabda Nabi bahwa sedekah akan menyelamatkan kita dari neraka walaupun kita hanya punya sebutir kurma. Tidak usah pakai sumpah, kita percaya. Ini lihat, Nabi bersumpah. Uqsimu alaihinna, aku bersumpah tentang tiga hal. Wa uhadithukum hadithan fa'faduhu. Maka hafalkan, camkan, pelihara. Apa sumpah Nabi? Yang pertama, ma naqasa malu abdin min sadaqah. tidak akan berkurang harta seorang hamba gara-gara sedekah. Iya. Barangkali karena rahimnya Nabi kepada umat ini, tidak semua umat keyakinannya bulat, maka beliau bersumpah, demi Allah, tidak akan berkurang harta seorang hamba gara-gara sedekah. Ya. Nah, barangkali kita maju mundur, orang kenyataan berkurang. Duit saya 1 juta, saya sedekah 200 ribu, tinggal berapa? 800 ribu, berkurang ya Rasul. Ya, itu kenyataan. Matematika. Tapi Nabi bilang, tidak akan berkurang. Ayo pilih mana? Pilih matematika atau pilih percaya Nabi? Nah, kalau pilih matematika ya udah, tolak sabda Nabi. Ya Rasul enggak. Sedekah akan mengurangi duit. Duit saya 1 juta akan menjadi 800 ribu. Kalau saya sedekah 200 ribu. Ya. Tapi kalau antum lebih percaya sabda Nabi, yakinlah bahwa tinggal 800 ribu hari itu. Kan masih ada besok, lusa, minggu depan, tahun depan. Hidup kan bukan hanya hari ini. Ya. Nah, besok akan bertambah, lusa, minggu depan, dan seterusnya. Hidup bukan hari ini. Kalau hari ini, ya. 1 juta tinggal 800 ribu. Ya. Dan saya kira kita saksikan kenyataan sehari-hari. Tidak usah saya contohkan, saya yakin antum melihat contoh. Mungkin tetangga antum, saudara antum, teman dekat antum yang bisnisnya berhasil, karirnya menanjak, yang keuntungannya berlipat ganda, dagangannya laris. Kenapa? Karena begitu dermawannya dia. Mudah menolong fakir miskin. Banyak menyisihkan hartanya untuk anak-anak yatim. Kita saksikan. Ya. Cukup itu pelajaran bagi kita untuk tidak pernah bakhil. Yang tidak ada sebaliknya. Saya kira kita belum pernah mendapati ada orang yang bangkrut, terlunta-lunta, keblangsa, melarat. Gara-gara apa? Kebanyakan sedekah. Di situ tuh marah tuh sekarang. Hidup di bawah jembatan. Kenapa? Kebanyakan sedekah sih. Enggak ada ini dibuka mata kita oleh Allah. Maka jangan butakan mata kita. Ya. Jangan pernah ragu untuk sedekah. Memberi, beramal, enggak akan berkurang. Janji Allah lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan satu butir kata Allah seperti apa? Satu butir kita serapokan seperti apa? Seperti satu butir itu menumbuhkan berapa? 7 tangkai. Bukan 7 butir, 7 tangkai. Satu butir menumbuhkan 7 tangkai. Setiap tangkai 100 butir. Jadi berapa butir itu? 700. Ya. Maksimal? Tidak. Belum maksimal. Masih ada lagi. Wallahu yudhaifu liman yasha. Allah lipat gandakan sesuka Allah. Kalau Allah mau. Ya. Inilah bulan Ramadhan yang sangat pantas untuk kita pakai membersihkan kebakhilan kita. Jangan sampai ada kebakhilan pada diri kita. Ya. Kalau kaum muslimin tidak bakhil, subhanallah, berapa banyak masalah yang selesai. Masalah pengangguran, masalah kemiskinan, masalah ini selesai. Dengan apa? Dengan kedermawanan kaum muslimin. Yang kaya raya banyak. Yang mempunyai uang ratusan juta, miliaran, banyak. Kenapa banyak saudara-saudara kita yang kemiskinan, kelaparan, yaitu tadi kebakhilan. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua. Wala zulima 'abdun mazlamatan sabara 'alayha illa zadahu Allahu 'izza. Orang yang bersabar ketika dia dizalimi oleh orang lain, dia sabar, maka Allah akan berikan kemuliaan kepada dia. Maka sabar kita kalau dizalimi. Banyak dari kita kurang sabar. Begitu dizalimi, langsung caci maki, langsung teriak, langsung lapor polisi, langsung. Iya, sabar ketika dizalimi manusia akan menambah kita semakin mulia. Bolehkah mendoakan buruk? Bolehkah mendoakan buruk kepada orang yang mendzalimi kita? Jawabnya? Boleh. Boleh. Ini lebih baik daripada ini termasuk sabar. Ini termasuk sabar. Bukan berarti mendoakan buruk berarti tidak sabar. Termasuk sabar. Masih ingat definisi sabar? Apa? Siapa masih ingat definisi sabar? Sabar adalah habsun nafsi ala ta'atillah, selalu taat kepada Allah, tidak berbuat dosa, itu sabar. Ketika dia ditinggal mati oleh anaknya satu-satunya, dia sabar kalau dia tidak berbuat dosa. Meneteskan air mata, sesenggukan, masih dibilang sabar. Tapi kalau dia teriak-teriak, histeris, mencakar-cakar pipi, menyobek-nyobek baju, ini sudah tidak sabar. Ya, karena itu dosa. Atau bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa terlalu cepat Engkau panggil anakku satu-satunya? Ini berarti tidak sabar. Karena bertanya seperti itu kepada Allah tidak boleh. Dan Allah memang tidak boleh ditanya. Allah yang akan bertanya kepada kita, bukan kita yang bertanya kepada Allah. Ya. Nah, mendoakan buruk orang yang mendzalimi kita, halal apa haram? Hah? Ketika itu halal, maka itu masih sabar. Ya. Yang tidak sabar apa? Berbuat dosa. Orang mendzalimi kita, lalu kita berbuat dosa. Mungkin kita ungkap aib dia, mungkin kita balas dengan balasan yang melampaui batas. Dan seterusnya. Banyak kisah di mana sahabat mendoakan buruk sahabat yang lain karena mendzalimi. Bahkan Rasulullah pernah mendoakan buruk seorang sahabat. Yang tidak mau diberitahu oleh Nabi ketika dia makan dan minum dengan tangan kiri. Dia didoakan buruk oleh Nabi. Berarti mendoakan buruk kepada sesama muslim boleh. Ketika seorang muslim itu mendzalimi kita, yang pertama. Yang kedua, ketika menolak hujjah, menolak dalil. Nabi kan sudah memberikan hujjah dan jangan makan dengan tangan kiri, makanlah, minumlah dengan tangan kanan. Dia tolak. Aku tidak bisa ya Rasul. Nah, berarti kan menentang. Menentang ayat, menentang dalil, boleh kita doakan buruk. Ya. Bolehkah kita doakan baik? Tentu, boleh. Boleh, ada pilihan. Ini tentang kesabaran ketika dizalimi. Yang terakhir, ada tiga kan? Wala fataha 'abdun baba mas'alatin illa fataha Allahu 'alaihi baba faqrin. Setiap kali orang membuka pintu minta-minta. Membuka pintu minta-minta banyak sekali caranya. Mungkin minta langsung atau mungkin dengan tulisan atau mungkin dengan sindiran. Ya. Saya capek nih. Saya ngerjain tugas Bapak ini capek nih. Enggak minta, bilang capek-capek doang. Ya. Tapi maksudnya minta. Padahal dia capek ngerjain pekerjaan masyarakat itu, sudah digaji apa belum? Sudah digaji apa belum? Sudah. pegawai-pegawai penguasa, termasuk pegawai swasta, antum capek, antum milih barang mana yang perlu dibeli, mana yang tidak boleh dibeli, itu kan sudah digaji. Bolehkah mendapatkan imbalan dari apa istilahnya, penjual ya? Tidak boleh. Untuk pegawai negeri mutlak semutlak-mutlaknya haram. Dengan dalil Ibnu Lutbiyah. Ketika Ibnu Lutbiyah disuruh oleh Nabi untuk memungut zakat, lalu Ibnu Lutbiyah datang kepada Nabi dengan membawa dua bungkusan. Dipisahkan. Yang satu diserahkan kepada Nabi. Ya Rasul, ini uang zakat dari kaum muslimin. Aku kumpulkan. Nabi nanya, lah yang itu? Adapun yang ini hadiah dari orang-orang, ya Rasul. Orang-orang memberikan hadiah kepada. Tidak lama Nabi langsung naik mimbar dan berkata kepada para sahabat. Mengatakan seandainya dia, Ibnu Lutbiyah, duduk-duduk di rumah saja. Tidak memungut zakat. Mungkinkah dia diberi hadiah? Nah, tentu tidak mungkin. Ini istifham lil infaq. Pertanyaan Nabi yang bernada mengingkari, tidak mungkin. Kalau dia tidak menjadi kasih, kalau dia tidak menjadi kepala bagian, kalau dia tidak menjadi kepala proyek, mungkinkah orang-orang memberikan hadiah kepada dia? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Berarti haram secara mutlak. Telak kok untuk pegawai negeri. Nah, adapun pegawai swasta bisa halal dengan syarat yang berat. Satu, diketahui oleh si pemilik perusahaan. Pemiliknya tahu dan mengizinkan. Ya, saya jadi tukang cukur misalnya. Nah, saya digaji oleh yang punya kios cukur itu. Satu kepala 15.000 misalnya. Nah, yang cukur bayarnya langsung ke bos saya. Selesai nyukur, itu yang cukur itu ngasih 5.000 atau seluruh ke kantong saya. Sepengetahuan yang punya perusahaan cukur itu. Halal haram? Halal. Tahu kan diberi juga hadiah ya, atau uang tip atau apalah. Tahu. Tapi kalau dilarang oleh yang punya perusahaan, haram. Saya kira rata-rata dilarang. Saya kira ya, secara umum, saya kira dilarang. Oleh karena itu, kalau antum jadi karyawan, antum hanya berhak mendapatkan gaji kalau judulnya karyawan. Ya. Kalau masih kurang gaji itu, jangan jadi karyawan. Keluar usaha sendiri. Puluhan kali lipat. Kalau untung. Kalau rugi, bangkrut. Ya biasa, namanya usaha. Ya seperti itu resikonya. Pengen dapat besar, ruginya besar. Pengen aman, per bulan dapat segitu, ya sabar. Segitu, saja. Ya, tak boleh pilih. Ya, jangan mau enaknya. Aman dapat segitu, tapi dapat sampingan dari perusahaan itu juga, tidak boleh. Ya, nah, lihat. Kembali ke sabda Nabi, siapa yang membuka pintu minta-minta, maka Allah akan bukakan pintu apa? Nah, dengar ada sini. Pintu kemiskinan, pintu kefakiran. Saya buka pintu ini, minta-minta. Kalau saya lakukan ini, dia akan ngasih. Atau saya terus terang minta. Maka detik itu Allah buka untuk saya satu pintu kemiskinan. Ya. Bahkan menurut lafadznya di sini abwa, pintu-pintu kemiskinan. Ya. Maka jangan pernah minta-minta. Nanti akan miskin. Ya, ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan antum ragukan dengan melihat si A, si B, si C. Tiap hari minta itu di jalan, tapi kaya aja. Nah, kembali tadi. Mau percaya dengan Nabi apa kenyataan? Dan kita harus tahu apakah kekayaan itu, kemiskinan itu hanya dari segi harta. Ya. Betul harta pas-pasan, tetapi anak sehat, ya hidup damai bahagia, apa itu bukan rezeki? Anak pintar-pintar, ya nurut sama orang tua, apa itu bukan rezeki? Gitu. Bajunya besar, pendapatan besar, pakai anak-anak pada narkoba, bahkan ada di penjara, apa itu tidak kiamat? Ya. Kemudian, wa uhadditsukum haditsan tahfadzuhu. Akan aku sampaikan kepada engkau satu hadis, hafalkan, jaga, ingat-ingat, amalkan. Innamad dunya li arba'ati nafar. Dunia di dunia ini ada empat orang. Di dunia ini ada empat orang. Yang pertama, abdin razaqahullahu malan wa ilman. Orang yang diberi rizki oleh Allah dan diberi ilmu. Dengan rizki dan ilmunya ini, dia kaya raya dan berilmu. Yang dimaksud berilmu di sini tidak harus ulama, tidak harus ustaz, tidak harus kiai. Artinya dia faham ilmu, tahu mana sunnah, mana bid'ah, mana syirik, mana tauhid. Dan dia amalkan ilmu itu. Dan dia amalkan rizki dari Allah. Dia melakukan berbagai macam kebaikan. Dia tolong saudara-saudaranya, dia santuni fakir miskin, dia bangun masjid, dia bangun pesantren, pahala yang sangat besar. Ini orang pertama. Orang kedua, dia punya ilmu, tapi tidak punya harta, miskin dia, tapi punya ilmu. Dia tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang syirik, mana yang tauhid. Melihat orang pertama ini, dia bersumpah di hadapan Allah. Ya Allah, seandainya engkau berikan rizki lebih kepadaku seperti dia, aku akan berbuat seperti dia. Dia iri, dia pingin seperti orang yang kaya itu. Saya akan bangun masjid, saya akan bangun pesantren, saya akan santuni fakir miskin. Kalau aku sekaya dia, apa kata Nabi? Apa kata Nabi? Fahuwa niyatuhu fa ajruhu ma sawa. Niatnya sudah disebut amal, dan dia dapat pahala, dan pahalanya sama. Betapa murahnya Allah. Padahal baru keinginan, tapi keinginan yang tulus sendiri, keinginan yang tidak dipamerkan kepada manusia, tapi dipamerkan kepada Allah. Ya Allah, seandainya aku punya uang seperti dia, aku akan berbuat seperti dia. Ternyata kata Nabi, wa ajruhuma sawa. Pahala dari dua orang itu sama. Sama. Walaupun dia akhirnya tidak serap apa-apa, dia miskin. Untuk makan dia sehari-hari saja kurang. Ya, inilah hebatnya niat di hati. Kan enggak sembarangan. Kan banyak dari kita yang tidak sanggup mengatakan kalimat seperti ini. Kalau aku punya harta, aku akan bangun masjid, bangun pesantren. Dalam hati ya, bukan ngomong sama teman apa. Dalam hati, berarti serius. Ya, yang ada sebaliknya. Ya, terus saya banyak punya uang seperti dia, tapi ini juga saya kesorum. Cari yang terbaru, mercy segala macam, itu yang ada pada kita selama ini. Ya, cari yang ingat masjid, pesantren, dan seterusnya. Maka jika antum ingat itu, walillahil hamd. Ini nikmat dari Allah, puji Allah. Yang ketiga, orang diberi ilmu, orang tidak diberi ilmu oleh Allah, tapi diberi kekayaan. Dia kaya luar biasa, tapi tidak mengamalkan ilmu. Dengan kekayaannya dia berbuat maksiat. Dia berzina, dia minum khamr, dia berjudi, dia berbuat berbagai macam dosa dengan kekayaannya. Sebagaimana yang kita lihat orang-orang tadi. Semakin kaya, semakin maksiat. Luar biasa. Ya, entah berapa juta dihabiskan dalam satu malam untuk bermaksiat. Dosa-dosa besar. Yang keempat, yang terakhir. Orang yang tidak punya ilmu dan tidak punya harta. Miskin. Tidak punya apa-apa. Dia melihat orang ketiga ini, dia berkata dalam hati, kalau sampai saya sekaya dia, punya uang sebanyak dia, aku akan berbuat seperti dia. Dia berzina, dia minum khamr, dia berjudi, dia segala macam kemaksiatan. Bercita-cita menjadi orang ahli maksiat. Kan butuh dana juga. Maksiat kan butuh modal. Kau diskotik, kau perempuan, segala macam kan butuh uang. Dia tak punya uang. Akhirnya dia tidak berzina. Tapi dia dalam hati mengatakan, kalau saya punya uang seperti dia, saya akan berbuat seperti dia. Apa kata Nabi? Fahuwa niyatuhu wa wizruhu masawa. Allah tulis niatnya dan Allah samakan dosanya. Sama, sama. Tentu bahasa Arab sawaun sama. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Zina tidak, minum khamr tidak, bermaksiat enggak. Dia muliati, pengen doang dosa. Ya, maka jaga hati kita. Jangan melihat orang-orang ahli maksiat kayak gitu. Namanya hati lemah, pengen. Coba kalau antum, yang antum lihat orang dermawan, bangun masjid, bangun sana, mudah-mudahan pengen juga. Saya seperti dia. Ya, inilah yakin. Ya. Ya, kita sisakan mungkin beberapa menit untuk soal jawab. Silakan, antum. Barangkali ada pertanyaan yang perlu ditanyakan. Silakan. Masalah dalam sholat, kita kan tidak boleh mendahului imam. Kita kan tidak boleh mendahului imam. Kita kan tidak boleh mendahului imam. Yang penting dia menunggu suara. Ya. Walaupun ini bukan yang terbaik. Yang terbaik, perempuan melihat sok laki-laki apa tidak? Yang terbaik melihat. Mana dari semuanya pakai dari. Ya. Di zaman Nabi, perempuan melihat laki-laki ketika sholat? Melihat. Ya. Maka Nabi bilang apa? Wahai para wanita, jangan buru-buru mengangkat kepala dari sujud sebelum kira-kira jamaah laki-laki sudah berdiri. Kenapa Nabi berkata seperti ini? Karena banyak dari sahabat yang pakaiannya minim. Karena gak punya, bukan gaya-gayaan. Pakai minim, bukan. Karena gak ada. Kelihatan pahanya, bahkan farjinya ketika sujud. Ya, ini menunjukkan tidak ada sekat. Dan itu dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya, enggak ada sekat. Ya, tentu mudah bagi Nabi untuk bikin sekat. Sangat mudah. Jaga. Dalil kedua, ada seorang munafik. Munafik itu salat berjamaah apa tidak? Iko. Ya, hatinya kafir, tapi zahirnya menampakkan Islam. Dia sholat, dia puasa, dia jihad. Tapi kalau sholat, selalu mencari shaf yang paling belakang. Sambil di belakang itu sambil lirik-lirik. Karena ada sahabat yang sangat cantik. Lirik-lirik. Sahabat ini bukan sahabat. Sahabat semuanya mukmin, enggak ada yang munafik. Ini munafik. Ya. Adakah sekat antara laki-laki dan perempuan? Tidak ada. Kalau ada sekat, enggak mungkin terjadi kejadian seperti itu. Ya. Ini secara riwayat. Secara hukum fikih, kalau ada sekat, coba. Kalau tadi imam salah, mestinya Allahu Akbar atau hal awal, dia naik. Sudah, orang-orang tahu dia sudah naik. Subhanallah, jangan. Jangan. Gak boleh makmum mengucapkan subhanallah, ngingetin imam, kalau imam sudah masuk ke rukun berikutnya. Kecuali baru mau berdiri. Ya, belum masuk rukun berikutnya, bolehlah subhanallah duduk lagi. Dan tidak ada apa-apa, tidak ada sujud sahwi segala macam, enggak ada yang salah. Tapi kalau sudah masuk rukun berikutnya, sudah berdiri, sudah sedekah, enggak boleh subhanallah. Kalau antum jadi imam, sudah lupa mestinya dari awal berdiri sudah sedekah. Subhanallah, subhanallah, biarin aja. Kalau perlu antum pasti isyarat naik. Gitu. Dan antum jadi makmum ya, diam, jangan subhanallah cuma. Apalagi kesannya maksa. Subhanallah, subhanallah. Ya, ini maksa. Enggak berhak. Enggak berhak karena sudah masuk rukun berikutnya. Udah teruskan saja. Teruskan saja sampai terakhir, nanti sebelum salam sujud sahwi dua kali, selesai. Nah, gimana makmum perempuan? Ayo. Kan dia enggak tahu, makmum salah, imam salah bersama jamaah laki-laki, orang ada hijab. Puh, bingung enggak karuan. Ya. Ya wong berkosono enggak wong korupsi itu enggak karuan. Terjadi. Belum kalau imam baca surat surat apa? As-Sajdah. Baca surat As-Sajdah disunahkan? Sujud tilawah, sujud. Sujud bunyinya apa? Allahu Akbar. Ada sekatnya, Allahu Akbar. Dikira? Ruku. Wah, oh, kesononya kacau lagi. Ya kan? Nah, maka tidak ada. Ya. Secara fikih dan secara riwayat. Ya, ini menjawab pertanyaan. Jadi, kecuali pengajian, kondangan, arisan, dan segala macam, ya tentu silakan. Ini kan ibadah. Ibadah harus mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak boleh hanya dengan semangat kebaikan saja, ya, tapi mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi? Silakan. Untuk membayar sedekah itu untuk siapa saja? Sebaiknya diberikan kepada siapa? Ya. Oh, fakir miskin, ya. Sedekah atau fakir miskin. Ya, kecuali sedekah wajib. Kan sedekah ada dua. Sedekah tatawu sunah dan sedekah wajib. Sedekah tatawu silakan. Mau sekian persen, mau setiap hari, mau setiap minggu, silakan. Yang penting buat fakir miskin. Nah, beda dengan sedekah wajib. Harus 2,5%. Harus setiap tahun. Harus tidak boleh keluar dari 8 orang itu. 7 sekarang tinggal 7. Kan di budak sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Ya. Apa sedekah wajib yang saya maksud? Zakat. Zakat itu oleh Allah dibilang apa? Sedekah. Antum lihat surat At-Taubah 60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin apa innamaz zakat? Sedekah bukan zakat, tapi yang dimaksud zakat. Fakir, miskin, mu'alaf, bin sabil, gharib, 8 kan? Zakat, tapi yang disebut di situ sedekah. Dan Nabi mengatakan sedekah. Setelah salat suruh mereka sedekah. Tukhadu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Ambil dari mereka yang kaya, berikan kepada mereka yang miskin. Yang dimaksud zakat. Ya. Nah, sekarang hampir-hampir kaum muslimin menyebut sedekah itu yang sunat saja. Yang wajib tidak disebut sedekah. Padahal dua-duanya sedekah. Sedekah itu. Wallahu. Dan jalan. Saat ini saudara saya itu dapat tiket gratis dari suatu bank profesional. Itu saya ditawarin mau dikasih, itu hukumnya gimana? Kalau dikasih nih, alhamdulillah. Tapi kalau disuruh datang, nulis apa dan segala macam, apalagi mensiarkan ribanya, bank ribawinya, jangan. Kalau sekedar dikasih nih, terima. Ya, sebagaimana Nabi diberi makan oleh wanita Yahudi yang kasabnya usahanya riba, Nabi makan. Ditambah dengan fatwa Ibnu Mas'ud, haramnya buat dia, halalnya buat kita. Itu ketika beliau menjawab hukum menerima uang hadiah dari pelacur, koruptor, pencuri, haramnya buat dia, halalnya buat kita. Yes. Allah. Dari mana? Ini. Pastor saya pernah dengar bahwa bagi orang yang berpuasa lalu melakukan riba itu hanya mendapat haus dan apa? Itu apa maksudnya? Membatasi riba tentu salah. Semua maksiat, ya riba, ya judi, ya apapun maksiat, semua bentuk maksiat itu bisa membatalkan pahala puasa. Bukan membatalkan puasanya, bukan, membatalkan puasa. Hanya yang sering disebut oleh kaum muslimin, berbohong, menggunji, melihat dengan syahwat, pacaran, ya, makan riba jarang disebut. Tapi termasuk tentu, bahkan lebih besar, segala bentuk maksiat yang dilakukan di siang hari di bulan Ramadan, di bulan Ramadan secara umum, bisa membatalkan pahala puasa. Ya. Mana tadi? Silakan. Ya, langsung aja. Dengar aja. Bismillahirrahmanirrahim. Usahanya halal, nggak pakai suap gitu. Ya. Pertama, tidak ada perbuatan kita atau sesuatu yang menimpa kita yang bukan takdir. Tidak ada. Semuanya takdir. Mau ajal, mau jodoh, mau rezeki, mau apapun. Bahkan antum duduk di sini, si A sebelah sini, si B sebelah sini, si C, semuanya sudah ditakdirkan. Saya menggerakkan tangan kanan berapa kali di sini, tangan kiri berapa kali, semuanya sudah ditulis selalu. Enggak ada yang keluar dari takdir. Nah, yang kedua, bagaimana kalau kita sudah berusaha sekuat tenaga tapi Allah memberikan kegagalan? Jawabnya tabungan. Kan setiap ketidakenakan, gagal kan tidak enak. Bahkan hatta syaukati yusaku'a, tidak enak sekedar tertusuk duri, maka akan ada balasannya kalau kita sabar. Yeah. Maka tidak boleh ada cacian, makian, pertanyaan, kenapa? Saya sudah berusaha sekuat tenaga dengan cara yang halal, tapi masih juga gagal. Kita serahkan kepada Allah. Dan sekali lagi, itu sudah ditulis. Baik masalah agama atau masalah dunia. Tidak ada yang keluar dari tulisan. Habis? Ya, itu lagi. Assalamualaikum. Kalau yang profesi itu, gimana? Ada? Tidak ada, itu bid'ah. Tidak ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi memungut zakat selalu setahun sekali. Setahun sekali. Begitu juga Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Muawiyah, dan seterusnya. Sampai Umar bin Abdul Aziz, setahun sekali. Mereka salah paham dengan asar dari Umar bin Abdul Aziz, bahwa Umar bin Abdul Aziz menarik zakat 2,5% dari pegawai-pegawainya. Ini disimpulkan setiap bulan, keliru. Mereka mengira bahwa gaji hari itu seperti gaji hari ini tiap bulan. Tidak, tetap tiap tahun. Ya. Nah, sedangkan zakat profesi atau zakat amaliyah, kita lihat hari ini tiap bulan. Jelas ini keliru. Bagaimana kalau dia mau, ya terserah. Jangankan tiap bulan, tiap minggu, bahkan tiap hari, terserah. Tapi jangan bawa-bawa nama zakat. Zakat ini besar, rukun Islam. Tidak boleh berbeda caranya dari Nabi SAW. Sebagaimana sholat, tawaf, sa'i, haji, kan harus mengikuti cara Nabi. Begitu pula zakat. Kalau mau tiap bulan atau bahkan tiap minggu, silakan. Tapi jangan diberi nama zakat. Dan tentu 2,5% setiap tahun tidak gugur. Walaupun kita setiap hari sedekah sekian juta, tetapi yang 2,5% setiap tahun tidak gugur. Kecuali harta kita kurang dari 1 nisab. Karena seringnya sedekah setiap hari, itu tidak wajib. Ya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan Ustaz tentang Ya. Kaitannya dengan Allah memberi dua jalan, yaitu jalan yang benar dan yang salah. Ya. Dan apa yang dilakukan oleh kita tadi kan sudah Ustaz sampaikan, sudah tertulis. Ya. Hubungannya dengan Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih dua jalan itu. Betul. Apa kita nggak bebas? Coba nanti asar, dengar azan asar. Bebas nggak kita mau sholat apa tidak sholat? Nah, bebas nggak? Bebas. Antum mau sholat, terserah. Nggak sholat, ada yang ngomelin antum? Ada yang bikin antum jadi sakit? Enggak. Bebas. Bebas. Itu yang kita tahu. Ya. Tetapi Allah sudah tahu belum sekarang ini? Bahwa yang di sini nanti akan sholat asar berjamaah siapa saja. Yang tidak siapa saja, Allah sudah tahu belum? Kalau belum tahu, bukan Tuhan namanya. Ya, maka jangan ikut campur ilmu Allah ini. Terserah, Allah sudah tahu, Allah sudah tentukan. Urusan kita, sholat. Maka kalau sholat dapat pahala, kalau enggak dapat dosa. Udah? Nah, berbeda teman. Ketika kita berbicara tentang takdir, itu kita berbicara tentang Allah yang maha berilmu, yang maha kuasa. Apapun bisa kita lakukan. Berbeda ketika kita berbicara tentang kewajiban. Jangan sangkut pautkan dengan takdir. Ya. Kalau antum mau menyangkut pautkan dengan takdir sehingga tidak usaha, boleh apa tidak? Saya katakan boleh, asal konsekuen. Itu bilang, ngapain sholat? Ngapain puasa? Kalau saya takdirkan surga, ya surga, neraka ya neraka. Boleh? Saya tantang. Boleh! Asal konsekuen. Itu banyak yang gak konsekuen. Konsekuen. Sekarang begini, sebentar lagi, antum meninggalkan majelis ini, ke meja masing-masing. Tempat masing-masing. Sudah ditakdirkan apa belum? Akan sampai meja masing-masing. Jawab, sudah ditakdirkan belum? Sudah. Gak ada yang belum ditakdirkan, semua sudah tulis. Berhubung sudah ditakdirkan, udah antum gak usah ngelangkah, duduk aja di sini. Kita juga sampai ke meja sendiri-sendiri. Ya, gak apa-apa. Nah ini konsekuen namanya. Kalau berani seperti itu konsekuen. Nanti buka, di hadapan antum ada kolak kurma. Nah, akhirnya itu masuk ke perut antum, sudah ditulis apa belum lah? Sudah ditakdirkan. Berhubung sudah ditulis, udah liatin aja. Kan juga masuk sendiri. Apa begitu? Ya, nah, itu kan sekuen. Kenapa untuk seperti itu kita ambil, kita punya, kita masukkan. Sementara untuk surga neraka kita gak mau usaha. Ini kan curang, gak konsekuen. Nah, mudah. Mudah sekali. Ya. Nah, selesai. Ya. Kita akhiri. Subhanallahumma bihamdika. Subhanallahilahilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.